Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita bisa memulai pembelajaran kita, atau kita akan mempelajari dari kitab Al-Mughni fi Ta'limin Nahwi. Kitab Al-Mughni yang di dalamnya membahas tentang kaidah-kaidah nahwu. Sebelum kita memasuki apa yang ada dari kitab Al-Mughni ini, terlebih dahulu ana ingin menyampaikan beberapa perkara. Di antaranya adalah ketika kita akan belajar apapun, akan mempelajari kitab apapun, maka sebagaimana satu perkara yang sebenarnya kita sudah sama-sama tahu, yaitu tentang wajibnya ikhlas. Bahwasanya kita bergabung di sini, kita belajar di sini semata-mata karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena perbuatan apapun, aktivitas apapun yang kita lakukan, apabila kosong dari keikhlasan, maka hasilnya nol. Tidak ada hasilnya. Dalam arti, nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak mendapatkan kebaikan yang harusnya kita dapatkan dikarenakan kosongnya keikhlasan. Sehingga marilah kita selalu dan selalu niatkan setiap aktivitas yang kita lakukan semata-mata mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga kita bergabung di sini, ya, semoga ini merupakan salah satu dari bentuk aktivitas kita yang di dalamnya kita akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bergabung di sini bukan karena kita ingin dipuji oleh teman kita, itu bukan. Bukan karena kita ingin dikatakan sebagai orang yang semangat belajar, juga bukan. Ya, tapi semata-mata mengharapkan apa? Pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara di sana mungkin ada yang memuji, itu urusan mereka. Perkara di sana mungkin sebaliknya ada yang mencemooh, itu juga urusan mereka. Urusan kita apa? Urusan kita adalah beramal dengan ikhlas, melakukan aktivitas apapun dengan ikhlas. Kemudian perkara yang berikutnya yang ingin ana sampaikan adalah niat yang benar di samping ikhlas, yaitu kita dalam rangka ingin bisa, ingin tahu, ingin paham. Sehingga dibangun di atas optimisme. Ya, di atas percaya diri, optimis. Bahwasanya saya bisa, saya ingin bisa, dan saya bisa. Ya. Jadi bukan karena kita bergabung di sini semata-mata merasa kita punya waktu luang, daripada waktu kosong tidak digunakan untuk ngapa-ngapa, kalau bahasa kita ya, bahasa Jawa mungkin itu, tidak digunakan untuk apapun ya, lah mendingan lebih baik ikut grup Al-Mughni misal, sekedar ngisi waktu luang. Ya, ini dari satu sisi ada nilai positifnya, yaitu mengisi waktu luang dengan sesuatu yang baik. Tapi dari sisi yang lain itu kurang, ya, dari sisi apa? Kesemangatan kita, niat yang benar itu kurang. Karena kita gabung di sini bukan sekedar ngisi waktu luang, tapi memang kita ingin bisa gitu loh. Ya, kalau sekedarlah ngisi waktu luang, siapa tahu nanti bisa. Kalau enggak bisa ya tidak apa-apa. Ini niat yang kurang tepat ya. Ya, jadi dari awal itu sudah ada niat bahwasanya saya ingin bisa, saya ingin faham, ya saya ingin bisa memahami kaidah-kaidah nahwu seperti itu. Ya. Jadi bukan sekedar ngisi waktu luang, bukan sekedar iseng, ya, bukan sekedar iseng, tapi benar-benar kita bergabung di sini karena saya ingin bisa. Jadi di samping ikhlas maka tanamkan ini, bahwasanya saya ingin bisa, dibarengi dengan optimis. Ya, ana mutafailun bin najah. Ya, saya optimis bisa seperti itu. Ya, saya optimis bisa. Sehingga ketika kita akan mempelajari kitab apapun, kita tidak perlu untuk sibuk dengan sebuah pertanyaan, ah ini kitab apa ini? Kitab untuk tingkat apa ini? Saya ini masih pemula, misal, apakah saya bisa? Itu dibayang-bayangi dengan perasaan apakah saya bisa. Jadi kurang kalau seperti itu, ya. Katakanlah gini, kita masih sangat pemula. Kemudian ditawarkan ini loh, ada sebuah buku yang bagus untuk dipelajari. Maka yang pertama kita kedepankan adalah antusias. Ya apa? Antusias. Oh, kitab apa itu? Bisakah saya belajar sama antum misalnya? Bisakah saya ikut bergabung mempelajarinya misalnya? Jadi ada antusias. Ya, jadi ada antusias, bukan sebaliknya. Wah, kayaknya ini berat, oh kayaknya ini sulit dan sebagainya. Insya Allah kitab apapun, kalau kita benar-benar ingin bisa, maka insya Allah kita akan diberi kemudahan. Ya, jangan, jadi tidak perlu kita masing-masing repot dengan pemikiran, dengan bayangan-bayangan, ya. Bayangan-bayangan ini kita fafa sulit atau enggak, mudah atau enggak itu. Karena kadang ada yang, maaf saja ya, belajar itu carinya tahap yang mudah terus gitu. Ya, sehingga dia tidak mendapatkan hasil. Ada grup baru ikut gitu ya, sulit sedikit mundur, ada lagi ikut lagi, sulit lagi mundur lagi, seperti itu terus dari zaman dahulu. Ya, maka dia tidak akan maju-maju. Ya, sehingga di sini kita akan bergabung di grup pembelajaran manapun, niatkan dari awal saya akan bergabung di situ sampai akhir, sampai selesai apapun yang terjadi. Ya, maksudnya apapun yang terjadi, kadang yang namanya pelajaran ada yang mudah, ada yang sulit. Maka apapun yang terjadi, ketika kita merasa mudah, alhamdulillah. Ketika ada yang merasa sulit, usahakan cari pemecahannya, cari solusinya, cari jalan keluarnya. Bagaimana caranya? Dengan bertanya. Bertanya kepada teman, bertanya kepada pembimbingnya langsung juga tidak masalah. Ya, jadi setiap permasalahan yang kita dapati, usahakan kita bisa memecahkannya. Maka dengan mendapatkan pencerahan dari apa yang kita merasa sulit, insya Allah ini akan menjadi penyemangat yang lainnya, menjadi lebih semangat lagi insya Allah. Jadi itu sedikit perkara yang ingin Anda tekankan, bahwasanya sekali lagi ya, kita belajar di sini ikhlas mengharapkan pahala dari Allah, hanya itu. Kemudian kita niatnya benar, karena saya ingin bisa, sehingga apapun yang terjadi kita niatkan dari awal saya ingin mengikutinya dari awal sampai akhir, seperti itu ya. Bukan dari awal sudah niatnya nantilah kalau di tengah-tengah sulit ya mundur, itu bukan niat yang benar. Nah, silakan masing-masing memperbaiki niatnya. Ya, mungkin detik ini masih terbersit niat-niat yang belum tepat, ya silakan benarkan terlebih dahulu niatnya, bahwasanya kita ikhlas mengharapkan pahala dari Allah, bahwasanya kita ingin bisa, maka marilah kita mempelajarinya dengan perasaan senang, dengan perasaan optimis. Naam, wallah alam bisawab. Ya, kemudian pada pertemuan pertama kali ini kita akan masuki halaman yang kelima dari buku ini, yaitu tentang taqridun. Ya, taqrid ini merupakan pujian terhadap karakteristik nilai-nilai atau kebaikan-kebaikan yang ada di kitab ini. Ya. Jadi ini merupakan pujian dari yang pertama, nanti taqrid dari Ad-Dr. V. Abdurrahim. Ya, tentang kitab ini, yang mana di situ berisi karakteristik dari kitab Al-Muhni. Nah, kita lihat apa yang disampaikan oleh beliau, yaitu Ad-Doktur V. Abdurrahim, berkenaan dengan kitab Al-Muhni fi Ta'limin Nahwi Syarhun Mujazun lil Qawaidin Nahwiyati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamina. Ya, di sini akan ana bacakan apa adanya ya. Artinya harokatnya ana hidupkan semua agar kita tahu alasannya kenapa ini dibaca fathah, kasroh, dhamma ataupun sukun misalnya. Ya, sehingga menjadi jelas. Adapun nanti di dalam kita membaca yang bebas, ya, membaca artinya membaca kitab secara bebas, ya silahkan dengan bacaan yang di belakang diwakafkan ya. Tapi di pembelajaran kita di sini kita mencontohkan, dan nanti antum dan juga antuna mempraktekannya sebagaimana contoh yang nanti akan kita berikan. Nah, alhamdulillahi rabbil alamina, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalina, salawat serta salam semoga terlimpah kepada nabi dan rasul yang paling mulia. Siapakah beliau? Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina. Yaitu nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan seluruh sahabatnya. Ya, di sini sebagaimana biasanya yaitu memuji Allah bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Adapun setelahnya beliau ingin menyampaikan fahadhihi risalatun wajizatun fi asasiyatin nahwi. Kitab ini merupakan tulisan risalah ya, tulisan yang ringkas di dalam menjelaskan dasar-dasar ilmu nahwu. Ya, jadi di sini berisi tentang asas, yaitu dasar-dasar dari kaidah nahwu atau ilmu nahwu. Wadha'aha akhuna syaikhu Husain bin Ahmad al-Aliyyin. Yang ditulis oleh saudara kita atau saudara kami, saudara kita gitu. Siapakah beliau? Syekh Husain bin Ahmad al-Ali. Syekh Husain bin Ahmad al-Ali. Al-mudarrisu bimahad ta'limi lughatil arabiyyati li ghairi nautiqina biha. Beliau adalah seorang pengajar di pusat pembelajaran bahasa Arab, ya, di pondok atau pusat pembelajaran bahasa Arab, pondok pesantren pembelajaran bahasa Arab, untuk orang-orang yang sehari-harinya atau kesehariannya bukan berbahasa Arab. Artinya beliau pengajar di pusat pembelajaran bahasa Arab untuk selain orang Arab, ya, yang hari-harinya bukan bahasa Arab, termasuk di dalamnya kita orang-orang Indonesia seperti itu. Yang ada di mana? Bil Jami'atil Islamiyati bil Madinatil Munawwarati. Yang ada di Universitas Islam Madinah Al Munawwarah. Ya, beliau pengajar di sana. Wahia ausaratu tajaribihi fi majali tadrisin nahwi limuddati 20 sanatan. Dan tulisan ini atau risalah ini merupakan hasil dari pengalaman beliau di tempat beliau mengajarkan nahwu selama 20 tahun. Jadi Al-Muhni, kitab Al-Muhni fi Ta'limin Nahwi Syarhun Mujazun lil Qawaidin Nahwiyati, ini merupakan buku hasil dari istilah kita pengalaman beliau di dalam mengajar. Jadi beliau mengajar selama 20 tahun ya, kemudian dari situ disimpulkan metode pembelajarannya, maka muncullah kitab ini yaitu Al-Muhni. Ini bukan waktu yang pendek ya, 20 tahun ini cukup lama ini. Wa tatamayyazu risalatuhu hadhihi, kemudian mumayyaznya atau pembeda yang menjadi keistimewaan Yang menjadi karakteristik dari tulisan beliau ini adalah apa di situ? Bi husnil ardi wat tabwibi wat tamsili ma'at tarkizi ala nawahil ilmiyati dunan nadhuriyati. Ya, yang menjadi keistimewaan dari buku ini adalah pemaparannya yang bagus dan juga penentuan bab serta penyajian contoh-contohnya juga bagus. Disertai buku ini menitikberatkan dari sisi praktek bukan sekedar teori. Ya, sehingga setiap pembahasan yang ada diikuti dengan latihan-latihan. Latihan-latihan tersebut gunanya, fungsinya adalah untuk mengukur kemampuan, kefahaman dari orang yang belajar terhadap pembahasan yang ada. Sehingga ini sangat baik sekali buku ini, ya, karena setelah pembahasan, latihan. Ya, kalau kita bisa mengerjakan latihan dengan baik dan tepat, oh berarti ini menunjukkan kita sudah paham, seperti itu. Nah, itulah yang disampaikan oleh beliau. Kemudian beliau mengatakan as'alullahal maulal qadira an yanfa'a biha talabatal ilmi wa yuwaffiqana jami'an li khidmati luhati kitabihil karimi. As'alullahal maulal qadira. Saya mohon kepada Allah, Tuhan yang maha menolong, yang maha berkuasa. Allah yang maha menolong serta yang berkuasa atas segala sesuatu. An yanfa'a biha talabatal ilmi. Semoga dia, yaitu Allah, memberikan manfaat dengan sebab tulisan beliau ini kepada semua segenap para penuntut ilmu. Dan termasuk di dalamnya kita insyaAllah. Masuk di dalam doa beliau ini. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari buku ini. Buku ini memberikan manfaat kepada kita. Wa yuwaffiqana jami'an li khidmati luhati kitabihil karimi. Serta memberikan taufik hidayah kepada kita semua untuk bisa memberikan sumbangsihnya bagi bahasa kitabnya yang mulia. Ya, menjadikan kita menjadi orang yang ikut andil di dalam penyebaran bahasa dari kitabnya yang mulia, dan itu tidak lain adalah apa? Bahasa Arab. Naam. Ya, inilah taqarrud yang disampaikan oleh Ad-Doktor Fa Abdul Rahim, oleh Dr. Fa Abdul Rahim, yang mana beliau juga penulis dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairi nautiqina biha fil yaumis salis, pada hari yang ketiga, yaitu tanggal 3 yaum syahr sya'ban, pada bulan sya'ban sanata 24 wa 400 wa alfin lil hijrati, tahun 1424 hijriyah. Ya, ditulis oleh beliau takrir ini oleh siapa tadi? Dr. Fa Abdul Rahim. Demikianlah pertemuan kita yang pertama dari pembahasan kitab Al-Muhni, berkaitan diawali dengan taqriyud dari Dr. Fa Abdul Rahim. Kemudian karena di sini belum ada materi, maka bentuk latihannya adalah masing-masing peserta membaca taqrid ini. Baca, kemudian rekam, kemudian kirimkan ke korektor masing-masing. Bagi yang belum bisa membaca tanpa harokat, boleh membacanya dengan melihat harokat, silahkan, tidak masalah. Karena yang terpenting di sini adalah kita latihan membaca, seperti itu. Bagi yang merasa sudah bisa membaca tanpa harokat, maka itu lebih baik ya, baca kitab aslinya yang di situ belum ada harokatnya. Nah, jadi tidak masalah. Silahkan bagi yang ingin baca tanpa harokat, bacalah tanpa harokat. Bagi yang merasa belum mampu, bacalah yang ada harokatnya. Yang terpenting di sini masing-masing latihan membaca, melafadzkan gitu ya. Melafadzkan itu penting. Insyaallah nanti kalau sudah terbiasa ya akan mudah. yang membaca tulisan Arab itu ya seperti antum atau antuna membaca tulisan Indonesia. Ya, karena sudah sering baca, maka rasanya ringan. Beda ketika kita kelas 1 SD baca kan masih dieja gitu ya. Baca misalnya segala puji bagi gitu mungkin kelas 1 SD, tapi ketika sudah kelas 6 rasanya ringan karena sudah sering membaca. Dan bahasa Arab itu sama seperti itu. Ya, ketika awal-awal membaca ya kayaknya dieja ini. Alhamdulillahi. Kan sambil mikir itu ya. Ya, nanti kalau sudah sering maka ringan saja. Nah, sekali lagi yang terpenting di sini kita belajar baca, melafadzkan bacaan. Ana kasih contoh terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Taqridun. Alhamdulillahi rabbil alamina. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalina. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina. Amma ba'du. فهذه رسالة وجيزة في أساسيات النحو وضعها أخونا الشيخ حسين بن أحمد آل علي المدرس بمعهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وهي عشرة تجاربه في مجال تدريس النحو لمدة 20 سنة وتتميز رسالته هذه بحسن العرض والتبويب والتمثيل مع التركيز على النواحي العلمية دون النظرية أسأل الله المولى القدير أن ينفع بها طلبة العلم ويوفقنا جميعا لخدمة لغة كتابه الكريم الدكتور في عبد الرحيم في اليوم الثالث شهر شعبان سنة 420 و1000 للهجرة والله أعلم. إخواني وأخواتي رحمني ورحمكم الله. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Atas kesalahan kekurangan anda minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.